Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah, ayuhat talabah wa talibat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan ilmu faraid dari buku yang kita jadikan sebagai kurikulum atau muqarrar ini. Kita masih berada pada bab yang kedua, yaitu bab tentang ayat-ayat dan hadis tentang waris. Sudah kita baca ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa yang menjelaskan tentang warisan bagi furu', anak-anak dan cucunya mayit, dan juga usul, asal-usulnya mayit, yaitu al-ab wal-um, ayah dan ibu. Berikutnya adalah ayat yang ke-12 dari surah An-Nisa. Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Ya. Allahu Jalla wa'ala menjelaskan pada ayat yang ke-12 ya, warisan untuk suami dan istri. Juga akan dijelaskan tentang warisan untuk anak-anaknya ibu. Maksudnya anak-anaknya ibu adalah saudara seibu, saudara-saudari kita seibu. Itu yang dimaksud dengan waladul um, ya, anak-anaknya ibu. Diawali dengan pembahasan tentang warisan suami dan istri. Qala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakn min ba'di wasiyyati yusina biha aw dayn." وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَلَكُمْ, dan bagi kalian, yakni para suami, nisfu, separuh, setengah, ma taroka, dari harta yang ditinggalkan oleh azwajukum, istri-istri kamu. Ya, jika istri kamu meninggal, kamu dapat setengahnya. Ini maksudnya. Illam yakullahunna walad, jika mereka, yakni istri-istri kamu itu tidak memiliki apa? Anak. Ini ayat wadih jelas. Jadi saya sebagai suami, kalau istri saya meninggal, ya, maka saya mendapatkan setengah jika istri tidak punya apa? Anak. Baik itu anaknya dari saya atau dari suami yang lain. Ya, mungkin saya menikahi janda, bisa jadi janda punya anak. Ya. Janda kaya punya anak. Ya. Kaya anak dan kaya apa? Harta. Nah, begitu maksudnya. Saya meninggal. Oh, bukan. Istri yang meninggal, ya. Istri yang meninggal, dia meninggalkan harta. Tapi dalam kasus ini istri punya anak, ya. Tidak kemudian dikatakan dia tidak punya anak dari saya, betul tidak punya anak dari kamu, tapi dia punya anak dari suami yang apa, yang lain. Berarti ayat ini bukan untuk kasus ini. Ya. Jika punya anak nanti bukan setengah lagi, kamu mendapatkan seperempat, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya. Fa in kana lahunna waladun, jika istri-istri kamu yang meninggal itu punya anak dari kamu atau dari suami yang lain, falakum, maka bagi kamu suami, ar-rubu'u, berapa rubu'? seperempat. Mimma tarokna, dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Nah, jadi hanya itu saja, suami mendapatkan setengah atau mendapatkan seperempat dari harta istri. Syaratnya hanya itu saja, punya anak atau tidak punya anak. Kalau istri punya anak, maka dari harta istri kita mendapatkan seperempat. Kalau istri tidak punya anak, maka kita mendapatkan harta setengah dari hartanya apa? Istri. Kita sebutkan misal kasus, ya, kasus. Bismillah. Misal saya punya istri, ya. Taib punya istri, kemudian dari istri itu terlahirlah anak, ya. Satu laki-laki dan satu apa? Perempuan. Ya, anak saya, ya. Taib. Ya, istri kebetulan dia punya harta banyak, ya. Punya harta banyak, ya. Taib meninggal istri dalam keadaan memiliki empat rumah, ya. Empat rumah dengan nilai yang sama. Nah, kebetulan nilainya sama, ya. Satu di jalan yang sama, tipe rumahnya juga apa? Sama, ya. Punya empat rumah, ya. Hartanya itu. Taib. Bagaimana pembagiannya, ikhwan? Saya suami dapat berapa? Seperempat. Seperempat, jangan satu, ya. Seperempat, ya. Seperempat dari hartanya apa? Istri. Karena kebetulan istrinya itu hartanya empat rumah, ya, saya dapat satu rumah. Begitu urutannya, ya. Jangan langsung dikasih satu, ya. Maksudnya dia seperempat apa? Harta. Seperempat harta, kebetulan hartanya adalah rumah, empat rumah dengan nilai yang apa? Yang sama. Nah, sisa berapa rumah? Tiga rumah. Ya, tiga rumah itu untuk anak-anaknya saya dan dia, ya kan gitu. Ya. Betul demikian? Gitu ya. Ayo. Nah, terus bagaimana pembagiannya? Laki-laki dua, perempuan apa? Satu. Ya, ya. Begitu ya. Jadi dari harta ibunya berarti kan. Ini yang punya harta ibunya anak-anak ini, yang istri saya. Ya. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Seperti dalam ayat yang kemarin. Tabyusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya. Bagi laki-laki dua bagian dari apa? Perempuan. Kebetulan hartanya pas tiga, ya, tiga apa namanya? Rumah. Ya, sisa itu satu rumah untuk anak perempuan, dua rumah untuk anak apa? Laki-laki. Nah, wabillahi taufiq. Dan pembagian waris ini dilakukan kalau sudah terlunasi hutang-hutang apa? Mayit dan wasiat. Ya, makanya disebutkan dalam ayat ini, mim ba'di wasiyati yusi nabiha audain. Itu semuanya pembagian harta ini dilakukan setelah wasiat ditunaikan dan setelah hutang-hutang dilunasi. Ya. Taib. Berikutnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang warisan bagi istri jika suami meninggal. Kalau tadi warisan suami jika istri apa? Meninggal. Walahunnar rubu'u. Dan bagi istri-istri, ya. Mereka mendapatkan rubu' seperempat mimma taraktum dari harta-harta yang kalian para suami tinggalkan setelah kematian kalian. Illam yakullakum walad, syaratnya jika kamu tidak punya anak. Jadi istri dapat setengah, afan, istri dapat seperempat kalau kamu tidak punya anak. Tapi kalau kamu punya anak, fa in kana lakum waladun, tetapi jika kamu punya anak, falahunna thumun, maka bagi mereka para istri thumun, seperdelapan, mimma taraktum dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan. Itu juga dibagikan. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, sesudah, ya, dipenuhi wasiat-wasiat yang kamu buat, ya, dan sesudah dibayar hutang-hutang kamu. Na'am. Wabillahi taufik. Jadi kalau saya sebagai suami meninggal, harta saya, ya, peninggalan saya untuk istri adalah seperempat kalau saya tidak punya apa? Anak. Baik dari dia atau dari istri saya yang apa? Yang lain. Ya. Naam, maka istri saya mendapatkan seperempat kalau saya tidak punya anak. Kalau saya punya anak, maka istri mendapatkan seperdelapan. Ini mudah insyaallah. Ayatnya wadih, ya, dan kita bisa mengamalkannya. Kemudian dari ayat ini kita bisa melihat juga bahwasanya ya, lidzakari mitsul hadzil unsain juga berlaku pada suami dan apa? Istri. Ya kan? Suami setengah, istri berapa? Seperempat. Suami seperempat, istri berapa? Seperdelapan. Dan demikian. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Bismillah. Kita sebutkan contoh ya, mimbab yakni tashil, penjelasan dan memudahkan apa namanya pemahaman. Kalau seandainya saya mati dan saya punya anak. Saya punya anak laki-laki. Saya punya anak laki-laki. Ya. Tapi anak laki-laki saya ini dari istri saya yang sudah meninggal. Ya, saya sudah punya anak, ya, dan saya menikah dengan wanita yang lain. Ya, kemudian saya mati. Hanya punya satu anak ini dari istri saya yang sudah meninggal. Taib, harta saya 8 juta rupiah. Nah, maka istri saya mendapatkan 1/8 dari harta saya, ya, dia mendapatkan 1 juta 1/8-nya. Sisanya berapa? 7. Itu untuk anak saya, untuk anak laki-laki saya, dia mengambil semuanya, mengambil semua sisanya. Taib, pembahasan ini tentunya belum kita bahas ya, masalah asobah. Tetapi ini hanya sekedar contoh bahwasanya istri itu mendapatkan berapa? 1/8. Baqiya su'alun muhim. Ada pertanyaan yang penting. Sebagian laki-laki punya istri lebih dari apa? Satu. Nah, 1/4 dan 1/8 itu untuk masing-masing istri atau untuk berserikat mereka dalam 1/4 dan 1/8? Maka jawabannya untuk berserikat. Ya. Yeah. Saya punya istri 4, ya, saya punya uang ya, 8 triliun misalnya. Baik. Baik, kemudian saya punya istri 4. Ya, punya istri 4. Kemudian saya punya anak 1 laki-laki. Dari istri yang pertama. Istri yang kedua tidak punya anak, istri yang ketiga tidak punya anak, istri yang keempat juga tidak punya apa? Anak. Saya hanya punya anak tunggal dari istri apa? Pertama. Saya mati. Maka dalam kasus ini saya mati meninggalkan 1 orang anak laki-laki dan 4 orang apa? Istri, dan harta yang saya tinggalkan adalah 8 triliun rupiah. Banyak tidak? Masya Allah, banyak. Ya. Ya. Contoh ikhwan. Ya. Maka dalam kasus ini, karena saya punya anak, istri mendapatkan berapa? 1/8 berdasarkan ayat, kan demikian. Ya. Lah, 1/8 ini untuk masing-masing istri atau 1/8 ini untuk mereka berempat? Ya. Jawabannya adalah untuk mereka apa? Berempat. Ya. Taib, jadi pembagiannya 1 triliun adalah untuk 4 orang istri. Ya. 1 triliun untuk 1 orang istri, ya, afan, bukan 1 orang istri, 1 triliun untuk 4 orang apa? Istri, dibagi 4, masing-masingnya 1/4 triliun. Adapun 7 triliun adalah untuk apa? Ya, untuk anak laki-laki saya. Nah, kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita masuk pada ayat berikutnya, lanjutan ayat yang ke-12. Setelah disebutkan warisan untuk suami dan untuk istri dengan rincian tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berikutnya warisan bagi waladul um. Waladul um, anak-anaknya ibu. Maksudnya anak-anaknya ibu adalah saudara kita yang seibu. Ya, apakah saudara laki-laki atau saudara apa? Perempuan kita. Ya, ini yang dimaksud dengan waladul um. Ya. Taib. Ibu kita menikah lagi. Ya. Menikah lagi dengan apa? Seorang laki-laki. Bapak saya meninggal, ibu saya menikah lagi. Dari pernikahan itu lahirlah apa? Anak. Nah, ini anak-anaknya apa? Ibu. Anak-anaknya ibu. Ya. Bukan anak-anaknya bapak. Bapak saya sudah meninggal. Nah, anak-anaknya ibu inilah yang disebut dengan akhun li'um atau ukhtun li'um, saudara si ibu. Nah, tentang mereka disebutkan di dalam ayat yang ke-12 ini dari surah An-Nisa. Ya. Qala Allahu jalla wa ala, Allah berfirman, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa'in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis tsuluts min ba'di wasiyyati yusa biha aw dain ghayra mudhar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Ini perintah dari Allah, wasiat dari Allah, keputusan Allah Rabbus samawati wal ard, yang menguasai langit dan bumi, yang menetapkan hukum, yang memerintahkan, yang melarang, ya, zat yang maha adil. Allah memutuskan, ya, tentang warisan saudara-saudara kita si ibu. Bagaimana saudara mereka atau bagaimana hak mereka? Sebutkan di sini. Wa in kana rajulun, jika ada seorang yurasu, ya, diwarisi kalalah, dalam keadaan kalalah. Ya, namanya diwarisi berarti apa? Ya, meninggal. Jika ada seorang yang meninggal, ya, hartanya diwarisi oleh ahli waris, tetapi ahli waris itu tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Ini yang dimaksud dengan kalalah. Afan, tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. Alafu ikhwan, saya ulangi. Tidak memiliki ayah, tidak memiliki usul dzukur, dan tidak memiliki mata aulad. Ya. Ini yang namanya apa? Kalalah. Ya. Naam. Misalnya saya mati, ayah saya sudah tidak ada, kakek saya juga sudah tidak ada. Tidak ada. Berarti saya tidak punya ayah, tidak punya ayahnya ayah ke atas. Saya tidak punya usul dzukur. Saya tidak punya asal usul saya dari jalur apa? Laki-laki. Dan kebetulan saya juga tidak punya apa? Anak. La zakar wala unsa. Tidak punya laki-laki, tidak punya anak apa? Perempuan, tidak punya cucu juga. Saya mati dalam keadaan tidak punya ayah, tidak punya, ya, usul dzukur, dan tidak punya apa? Furu'. Dan tidak punya apa? Furu. Inilah yang dimaksud dengan kalalah. Naam. Baik, makanya diterjemahkan di dalam terjemahan, ya, Departemen Agama. Jika seorang mati, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Ini. Kan tidak ada. Ini mana yang artinya tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan apa? Anak. Itu kalalah itu. Ya. Itulah kalalah. Naam. Ya, butuhnya tafsir, ikhwan. Ya, kalau seorang menerjemahkan begitu saja, nah, soab, tidak bisa. Taib. Jika seorang itu, ya, mati, mana ada kalimat mati? Ya, yurasu itu, nah, dia diwarisi hartanya, berarti dia mati. Jika ada seorang mati, baik dia laki-laki atau perempuan, dan tidak memiliki ayah, tidak pula memiliki apa? Anak. Ya. Taib, kalau memiliki ibu tidak masalah, tetap dikatakan apa? Kalalah. Ya. Tetapi dia memiliki akhun au ukhtun, walahu akhun au ukhtun. Ya. Walahu akhun au ukhtun, tetapi dia memiliki saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan. Nah, yang dimaksud saudara laki-laki dan saudara perempuan ini adalah akhun li'um dan ukhtun apa? Li'um. Saudara laki-laki si ibu dan saudari seibu. Naam. falikulli wahidin minhumas sudus. Ya, maka masing-masingnya kalau kita mati punya saudara laki-laki si ibu satu, maka dia dapat seperenam. Atau saya punya saudari perempuan si ibu, maka saudari perempuan si ibu juga mendapatkan berapa? Seperenam. Ini kalau satu saja. Fa in kanu aktsara min dzalik, namun jika saudara-saudara seibu mayit itu lebih dari satu, dua, tiga, empat, baik laki-laki saja atau perempuan saja atau laki-laki dan perempuan, ya, fahum syuraka ufis sulus, maka mereka syuraka, bersekutu di dalam mendapatkan berapa? Sulus. Antum lihat kalimat hum, hum itu mengumpulkan laki-laki dan apa? Perempuan di sini. Jadi tidak berlaku kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain. Tidak berlaku kaidah, ya, lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya. Saudara seibu, saudari seibu, pokoknya kalau banyak mereka dapat berapa? Sepertiga bagi rata. Dibagi rata. Makanya ini ya harus diperhatikan, fahum syuraka ufi sulus. Dan itu dibagi kapan? Min ba'di wasiyati yusa biha aw dain ghairu mudhar. Dibagikan setelah wasiat-wasiat dipenuhi, hutang-hutang dilunasi, ya, wasiat yang tidak memadharatkan. Wasiyatan minallah, ini semuanya adalah wasiat dari Allah. Perintah dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha penyantun. Naam. Wabillahi taufik. Bisa difahami tidak ini? Mas Turki paham? Apa yang antum pahami? Jika seorang meninggal. Aywa, jika seorang meninggal tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. Tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. Aywa. Tetapi dia memiliki saudara laki-laki seibu atau saudari laki-laki seibu. Saudari seibu. Aywa, saudari perempuan itu seibu. Dia mendapatkan seperenam. Dia itu siapa? Saudari, ya. Saudari atau saudara? Saudara seibu ini, satu ya, orang. Satu orang. Dia seperenam. Lebih dari satu orang, habis dapat sepertiga. Sepertiga dibagi rata. Semua. Ya. Nah, dari sini kita tahu ini yang dimaksud adalah saudari seibu. Kalau saudari seayah atau saudari sekandung berlaku kaidah lidzakari mithlu hadzil unsayain, dan itu pada ayat yang terakhir dalam surah apa? An-Nisa. Ya. Nah. Jadi orang jangan semata-mata melihat lafadznya kan. Akhun au ukhtun ni apa? Akhun li um. Ukhtun li um. Nah, ini yang dimaksud dalam ayat ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi dalam ayat ini jelas, ya. Ya. Kita ambil beberapa kesimpulan atau faedah, dan faedah ini tentunya untuk mengulangi apa yang telah dijelaskan tadi. Taib, berupa pertanyaan. Apa ini maksud dengan kalalah? Su'alul awwal. Apa yang dimaksud dengan kalalah? Kalalah adalah seorang yang apa? Mati tidak meninggalkan ahli waris berupa siapa? Usul dzukur. Ayah, ya, kakek masuk di dalamnya. Wallahu alam. Kemudian tidak punya apa? Aulad, tidak punya anak, baik laki-laki atau perempuan, ya, taib atau cucu, semuanya aulad. Ini yang dimaksud dengan apa? Kalalah. Taib. Soal sani, mal murad bil akh wal ukht fi hadhil ayah. Apa ini maksud dengan akhun dan ukhtun dalam ayat ini? Yang dimaksud dengan akhun dan ukhtun dalam ayat yang ke-12 ini adalah saudari dan saudara apa? Seibu, atau disebut dengan waladul um. Disebut dengan waladul um. Yang kedua, yang ketiga. Baik. Apakah berlaku pada saudara dan saudari seibu kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain? Jawabannya apa? Tidak. Ya. Tetapi bagian bagi mereka adalah seperenam atau sepertiga. Kapan seperenam? Seperenam kalau sendiri. baik laki-laki atau perempuan, tidak beda. Kemudian sepertiga kapan? Sepertiga kalau mereka lebih dari apa? Satu, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang atau lebih. Fahum syuraka ufis thulus. Mereka berserikat dalam sepertiga. Naam. Bismillah. Misal sebagai contoh ikhwan, taib kita sebutkan contoh. Ada seorang mati, ya, ada seorang mati meninggalkan uang sebanyak ya 60 juta. Nah, 60 juta rupiah. Nah, 60 juta rupiah. Ya. Kemudian dia memiliki dua saudara, apa namanya, laki-laki seibu dan tiga saudari perempuan apa seibu. Nah, berarti punya berapa saudara? Lima. Ya, lima saudara, semuanya saudara-saudari seibu, dua perempuan ya, tiga laki-laki, begitu. Dia juga punya paman, ya, paman apa? Paman sekandungnya, ini saudara kandungnya ayah dia. Ayahnya tidak ada, tapi saudara kandungnya masih ada. Itulah ahli waris yang hidup. Ya. Jadi dia ini mati, punya, tidak punya anak, ya, tidak punya ayah, tidak ada nama. Usulnya sudah tidak ada semua, furuknya juga sudah tidak ada. Dia hanya punya ya ahli waris seorang paman, ya, am syaqiq, ya, saudara kandungnya ayah dia yang sudah meninggal, ya, tinggal pamannya ini, dan lima orang saudari saudara seibu, dua perempuan, ya, tiga apa? Laki-laki. Hartanya berapa tadi? Berapa tadi? 60 juta. Ya, 60 juta. Ingat, kalau angka ini diingat, uang ini diingat, 60 juta. Mau dihitung soalnya. Ya. Tapi bagaimana pembagiannya, kawan? Mereka lebih dari satu, berarti? Nah, kasus ini kalalah atau bukan? Kasus ini kalalah. Saya tidak punya usul, zukur, dan tidak punya apa, anak-anak. Berarti ini kalalah. Ahli waris saya, waladul mereka aksar min dzalika, maka berlaku ayat ini, fa in kanu aksaru min dzalika fahum syuraka'u fis tsuluts. Mereka lebih dari itu, lebih dari satu, lima, ya kan, maka mereka syuraka fis tsuluts, berserikat dalam sepertiga. Nah, sepertiga dari 60 juta berapa? 20 juta. Nah, untuk paman sisanya, paman dapat banyak di sini, alhamdulillah, 40 apa? Juta. Nah, kalau antum adalah paman itu, Mas Turki, antum yang dapat 40 juta. Kalau antum, ya kan. Baik. Nah, sekarang 10 juta ini nanti dibagi tanpa membedakan antara 20 ya, afwan. 20. Antum selalu ingat nih. 20 juta ini nanti dibagi apa? Rata untuk mereka tanpa membedakan laki-laki dan apa? Perempuan. Berdasarkan ayat ikhwan, fahum syuraka ufis sulus, mereka berserikat dalam sepertiga. Sepertiganya 20 juta untuk 5 orang tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. 20 juta ini dibagi untuk 5. Berapa berarti masing-masingnya? 4 juta. Paham ya? 4 juta. Nah. Dengan contoh ini semoga bisa difahami. Nah. Selesai walhamdulillah. Ya, pembahasan ayat yang ke-12 dari surah An-Nisa, ya. Yang ayat ini sekali lagi menjelaskan warisan bagi suami dan istri, kemudian menjelaskan warisan bagi waladul anak-anaknya apa? Ibu. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu ayat yang terakhir dari surah An-Nisa, ayat 176, yang itu menjelaskan tentang saudara-saudari mayit yang sekandung, seayah seibu, atau saudara-saudari mayit yang seayah. Naam. Hadza wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Nastaghfirullah azza wa jal. Kita mohon ampun atas kekhilafan dan keluputan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.